Terima kasih, jangan berhenti. Teruskan. Terima kasih. Oke, teruskan, teruskan lagi. Jalinnya lalu rentak beribu, bagai lamana tak berhias, cemingku retak seribu. Mendendam unggas liar di hutan, jalannya yang tinggal jangan berliku. Tilangku emas, cadarnya tabir, tiung bernyanyi, pohonan jati bertanam tebu di pinggir bibir, rebung berduri di hati. Laman mabuti pawana menerpa, langit membiru, awan bertanam. Sinarkan kembali. Tidaklah, tidak, tidak. Tidak sayang tingginya, tidak tenawan. Janganlah, jangan, jangan kau hibah. Jangan sayang.